Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita akan memikirkan bagian yang sangat menarik bagaimana Tuhan memerintahkan kita menghadapi pertarungan di dalam pergumulan zaman dan bagaimana situasi hidup kita sungguh menjadi satu situasi hidup yang mencekam di dalam iman percaya kita. Nah, mari kita melihat kepada bacaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal 16 sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di dalam rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudaraku yang kekasih, kita sudah memikirkan bagaimana domba di tengah serigala, kita juga sudah memikirkan bagaimana ancaman dunia datang kepada kita, ya. Dan kita sekarang diajar bagaimana kita menghadapi problema atau pergumulan dunia. Tekanan pemikiran kita ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Menarik kalau kita pikirkan sama-sama, saudaraku, bahwa ada satu situasi yang pelik yang akan terjadi, ancaman dunia. Dan ancaman dunia itu menarik, tidak dikatakan kemudian ancaman itu akan buyar. Tidak dikatakan kemudian para pengancam itu akan gugur dengan sendiri. Tetapi justru gambaran yang sangat jelas, para pengancam itu sukses melakukan ancaman, bahkan melakukan aniaya terhadap anak-anak Tuhan. Nah, kalau kemudian seperti ini, mungkin kita akan berpikir, buat apa lagi kita percaya, buat apa lagi kita berdoa. Toh mereka berhasil kok. Lalu di mana kuasa Tuhan? Saya kira ada berita-berita yang memang membuat kita menjadi agak sedikit salah memahami pemeliharaan Tuhan. Seakan-akan kalau musuh datang gelepuk, pak, kakinya patah, misalnya begitu ya. Kalau ada yang kacau kita gerebuk, pak, matanya buta. Kalau kita susah gerebuk, pak, selesai semua. Kalau kita sakit gerat, suk, blang, sembuh, begitu ya. Nggak punya uang, blak, doa, dapat uang. Nanti dulu. Dan sekali lagi nanti dulu, jangan salah ngerti. Tuhan memberkati kita dengan caranya yang limpah. Entah kita dapat uang atau tidak dapat uang, entah kita sembuh atau kita tetap sakit, pemeliharaan Tuhan tidak ada yang berubah di sana. Ya. Banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam kesakitan yang luar biasa, termasuk Rasul Paulus, termasuk Timotius dengan gangguan mahnya, Paulus duri pada tubuhnya yang tidak beres-beres sampai dia meninggal. Banyak yang tetap dalam kemiskinan seperti janda miskin yang memberikan persembahan yang baik itu, dan yang lain-lainnya. Termasuk Maria, ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi banyak juga orang yang kaya seperti Yusuf Arimatea. Banyak juga orang yang sehat seperti yang lain-lainnya. Jadi bukan soal sehat sakit, uang ada apa enggak. Tuhan tetap memberkati kita, memelihara kita dalam tiap situasi kita. Termasuk ketika kita ditangkap. Ketika yang menangkap itu sukses, menangkap kita sukses, menganiaya kita sukses, membuat kita sulit. Di sana Tuhan pelihara kita. Itu sebab dia berkata ketika engkau ditangkap, jangan khawatir. Memang ini menjadi dilema. Lo orang dah ketangkap kok jangan khawatir. Bagaimana ya Tuhan? Perhatikan saudaraku, pemeliharaan Tuhan berlaku pada kita. Dan dia tahu bagaimana memelihara kita. Tidak ada pencobaan yang datang pada kita melebihi batas kemampuan kita. Maka ketika engkau tertangkap di tangan musuh, teraniaya, rasul-rasul pun sudah mengalaminya. Itu sebab apa yang kau alami dalam hidupmu bukanlah sesuatu yang baru dan baru pertama kali. Tetapi sesuatu yang sudah dialami orang percaya jauh sebelum engkau. Bahkan di zaman Kisah Para Rasul, ya, di zaman murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Yesus sendiri. Jadi pada waktu engkau di sana, Tuhan pelihara, yes. Dan itu menjadi kesempatan sebetulnya bagi kita ketika di dalam kesulitan untuk membuktikan iman percaya kita, keteguhan kita, kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan kita. Bukankah itu sebuah kehormatan? Mari kita lihat. Karena tidak akan ada pencobaan datang pada kita melebihi batas kemampuan kita. Nah karena itu wajar kalau kemudian Alkitab berkata jangan khawatir. Karena apa yang kau hadapi, apa yang akan kau alami pasti kau kuat menanggungnya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau ke tengah situasi yang pelik di mana engkau tidak mampu menanganinya. Camkan, pikirkan itu. Oleh karena itulah saudaraku kekasih, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang ada, seharusnya kita mampu untuk memainkan peran kita sebagai anak Tuhan yang sungguh. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di kehidupan kita. Menang melewati berbagai kesulitan. Menang melewati berbagai pencobaan-pencobaan yang datang. Melewati aniaya. Sehingga menghadapi dunia yang diajarkan oleh Alkitab pada kita dalam menghadapi dengan penuh ketenangan. Karena percaya pemeliharaan Allah tidak pernah salah. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Itu sebab dalam kepercayaan yang penuh akan pemeliharaannya, disitulah kita menaruh hidup sepenuhnya. Bergantung pada Dia, seperti apa yang Dia mau untuk kita bisa hidup dan menghidupi kehidupan itu sendiri. Menarik saudara. Ini menjadi penting untuk kita lakukan di kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Ini penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Menyenangkan hati Dia. Hadapilah dunia dengan penuh ketenangan. Jangan khawatir terhadap apa yang terjadi. Bukan saja engkau dikatakan tidak perlu khawatir terhadap apa yang terjadi. Tapi kita juga dikatakan tidak perlu khawatir tentang bagaimana kita mengatasi. Jadi perhatikan. Tidak saja kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi, tetapi kita juga tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita hadapi. Sehingga menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita pikirkan di sini, bagaimana seharusnya kita melakukan seluruh pergumulan kehidupan kita, agar supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan lewat pertempuran yang sedang kita hadapi. Jadi jangan khawatir pada situasimu. Apa yang akan kau alami? Karena tidak akan ada pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Tetapi juga jangan khawatir pada bagaimana cara kita menghadapi. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita bijaksana. Wow, luar biasa sekali. Oleh karena itulah dikatakan. Apapun yang kau hadapi. Ya, bagaimana engkau harus bertindak. Tak perlu kau takutkan. Tapi saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya merasa ketakutan dengan ancaman yang ada. Ingat tadi pertama, jangan khawatir. Lalu apa yang saya mesti kerjakan? Ingat, Tuhan akan memberikan bijaksana padamu. Mungkin pikiran kita sudah buntu, tak tahu lagi apa yang harus kita pikirkan. Mungkin ide kita sudah lumpuh, tak lagi mengerti apa yang bisa kita rencanakan. Mungkin kita sudah tak lagi bergairah berpikir karena kuatnya tekanan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita ide yang perlu untuk kita pikirkan. Kata-kata yang perlu untuk kita ucapkan. Ketenangan akan mewarnai keadaan kita. Ketika khawatir itu kita lawan. Karena khawatir sebetulnya adalah sesuatu yang coba merontokkan iman kita. Di mana kita digugat dan diajak ragu Wah, berat sekali ini. Mana mungkin Tuhan bisa tolong kamu? Wah, ini yang menganiaya terlalu kuat. Habislah kamu. Wah, persoalan yang datang padamu terlalu berat. Datang silih berganti. Mana mungkin kamu mampu? Wah, masalah anak, masalah orang tua, suami, istri, pekerjaan, dan lain-lain. Begitu sulit, bertubi-tubi. Habislah kamu. Wah, sepertinya memang kita gentar. Mengerikan. Badai itu begitu besar. Gelap itu begitu pekat. Tetapi ingat, jangan khawatir. Karena kalau kau khawatir, berarti kau sedang mengatakan Tuhan tidak mampu memeliharamu. Kan itu. Tapi kalau kau percaya Tuhan mampu memeliharamu, untuk apa kau khawatir? Toh dia bisa memeliharamu di tengah situasi apapun juga. Dan tentang kekhawatiran dia sudah mengatakan. Kenapa kau khawatir tentang hari esok? Ya, burung pipit yang harganya murah di pasar itu dipelihara Tuhan luar biasa. Bunga bakung tidak tahu menahu soal apa-apa. Warnanya indah, luar biasa. Kenapa kau bingung? Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam hal-hal seperti ini perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Seharusnya tidak perlu kita bingung dan mengalami kebingungan yang terlalu mendalam dalam hidup kita. Seharusnya kita tidak perlu bingung dan menjadi gelisah di keseharian kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, ketidakkhawatiran itu akan menolong kita untuk memahami pertolongan Allah di dalam hidup kita. Ketidakkhawatiran akan menolong kita untuk menikmati pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Itu perlu. Karena itu jika lo pada hari ini, pada saat ini, engkau berpikir, engkau mempunyai masalah yang sangat berat, awas. Kata sangat berat adalah bahasa yang kita pakai. Yang seakan-akan kita sudah tidak mampu menanggungnya karena perasaan yang ada di dalam batin. Tapi ingat, bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan khawatir. Maka dari sana, seperti apa yang dikatakan tadi, kamu juga tidak perlu bingung tentang bagaimana kamu akan bertindak. Karena di sini bukan tentang siapa engkau, berapa banyak planningmu. Di sini bukan tentang siapa engkau, berapa kuatnya engkau. Di sini bukan tentang siapa engkau, berapa hebatnya koneksimu. Tapi di sini tentang Tuhan yang akan menolongmu dengan cara dia yang luar biasa. Dia bisa memakai hubunganmu dengan orang lain yang cukup baik. Dia bisa memakai koneksimu. Dia bisa memakai yang lain-lain yang ada padamu. Tetapi yang lain-lain atau koneksi atau apapun yang ada, bukan itu yang akan menolongmu. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa pakai. Jadi bagaimana di dalam kebingungan kita? Jangan gelisah. Juga jangan gelisah kalau tidak ada koneksimu, tidak ada temanmu. Karena kalau ada pun itu tidak menolongmu. Sekalipun Tuhan bisa pakai, itu menolongmu. Jadi Tuhan yang berperan utama di dalam pertolongan dan menolong kita di tengah-tengah pergumulan, kesulitan kehidupan kita. Tuhanlah yang berperan utama melepaskan kita dari pertarungan yang ada. Tuhanlah yang berperan utama menolong kita di kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan itu. Dan seharusnya itulah yang kita lakukan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya kira menjadi penting untuk kita sadari bersama. Kita perhatikan menjadi sebuah kebenaran yang kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan. Sehingga ini menjadi bagian yang sangat serius untuk kita garap dalam keseharian kita. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di situ kita mulai melihat, di situ kita mulai menyadari betul bagaimana Tuhan terus-menerus memelihara kita. Sehingga dengan demikian dia akan menunjukkan jalan. Tetapi uniknya, kita tidak tahu jalannya seperti apa. Ah, itulah namanya iman. Tidak tahu kok tahu ditolong. Yes. Memang kita tahu Tuhan akan tolong. Tapi memang kita tidak tahu bagaimana Tuhan menolong. Oh, namanya Tuhan kok. Pertolongan Tuhan mana bisa kau duga. Iya kan? Tapi Tuhan pasti tolong. Loh, Pak, kenapa kemarin ada orang udah diancam mau dibunuh. Akhirnya sukses pembunuhnya membunuh dia. Di mana pertolongan Tuhan? Anda salah. Jangan pikir Tuhan tidak menolong. Sudah waktunya dia menghadap Tuhan. Dan Tuhan pakai penganiayaan menjadi jalan kematiannya untuk menuju ke surga. Ada masalah apa? Engkau mungkin akan berkata, iya bapak enak ngomong, dia mati tapi anaknya masih kecil. Ya. Bagaimana istrinya kan kasihan. Apakah kau kira selama ini karena suaminya hidup, suaminya menjamin anak dan istrinya? Betul, suaminya itu memberi makan nafkah anak istri. Tetapi jangan lupa, Tuhan yang menjatuhkan berkat kepada suami untuk suami bisa menolong memelihara anak istrinya. Maka kalau Tuhan sudah panggil suaminya, pasti Tuhan juga bisa pelihara istri dan anak-anaknya. Masa iya sih Tuhan tidak bisa? Nah, camkan itu, pikirkan itu. Sehingga saudara yang kekasih, pemahaman-pemahaman kita akan kebenaran itu mesti utuh. Pemahaman kita akan kebenaran itu mesti menjadi sebuah pemahaman yang bulat di dalam mengerti akan kehendak dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Ya. Inilah yang harusnya kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga dikatakan apa, Saudara? Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi itu, di tengah-tengah kesulitan kepahitan itu, jangan khawatir karena Tuhan akan tolong. Dan Tuhan akan tolong, pasti akan beres. Akan beres tidak sama dengan beres ukuran kita. Tapi Tuhan bisa pakai aniaya menjadi jalan mati kita. Tidak ada yang salah di sana. Dan Tuhan akan pelihara orang yang kita tinggalkan karena itu. Tidak ada masalah di sana. Alangkah hebat, alangkah baik, alangkah luar biasanya Tuhan, karena Dia Maha tahu dan tahu bagaimana memelihara kita. Dia Maha kasih, Dia tahu apa yang baik bagi kita. Puji Tuhan, ini kan pikiran merdeka sekali. Kita tidak diiming-iming pada satu pikiran-pikiran yang salah. Seakan-akan jadinya mati itu nanti aib, sulit, berat, kalah dan seterusnya. Ya, kapan? Kalau itu pertanyaannya. Soal waktu, maka menarik kalau dikatakan pada saat itu juga Dia akan mengaruniakan padamu apa yang harus kau lakukan. Tidak ada waktu yang tepat dari Tuhan untuk bertindak kepada kita. Waktu yang ajaib, yang luar biasa. Sehingga dengan demikian kita bijaksana menghadapi dunia, mampu memenangkan pertempuran yang ada. Kita tak terjebak, terperangkap di sana. Tapi mampu memainkan peran kita dengan jeli, dengan tepat, seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan itu. Jangan khawatir. Tuhan pasti tolong. Bagaimana caranya? Tuhan pasti atur. Bila mana waktunya, Tuhan akan tetapkan tepat menurut waktu Dia. Tuhan menolong tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Karena itu, yang kita perlukan hanyalah satu kesabaran untuk menghadapi dunia dan sekaligus menanti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, tidak ada yang salah dalam tindakan Tuhan. Karena itulah Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Sehingga semuanya seringkali baru kita sadari sesudah berlalu. Baru kita mengerti betapa baiknya Tuhan. Baru kita mengerti betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan. Seringkali sesudah peristiwa berlalu. Ya, anak-anak suka kasih ilah tell me gitu ya, telat mikir. Dan saya kira itulah kebanyakan gambaran dari banyak orang-orang Kristen. Telat mikir, telat memahami, telat mengetahui, terlambat semuanya dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tell me. Ya. Bukan ceritakan pada saya ya. Tell me itu telat mikir. Ya. Sehingga kita tidak mampu memahami, tidak mampu menangkap akan pimpinan Allah yang utuh di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menjadi berkat. Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Maka saya pikir ini penting sekali untuk kita sikapi dalam keseharian kita. Supaya kita bisa menemukan kebenaran dalam prinsip kehidupan. Dan kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih. Disitulah kita memperhatikan sungguh-sungguh. Tiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita berkemenangan di kehidupan kita. Menang di tengah-tengah kesulitan. Menang di tengah-tengah kepahitan. Menang di tengah-tengah kegetiran. Sepertinya terasa lama? Tidak, Tuhan akan menolong tepat waktu. Sepertinya terasa panjang? Tidak, Tuhan akan menyelesaikannya tepat waktu. Tetapi memang sekali lagi, tepat waktu Tuhan. Seringkali sulit kita pikirkan, terlambat kita mengerti. Sehingga seringkali terasa semua persoalan menjadi berat, pergumulan menjadi sulit, himpitan, tekanan, beban yang datang menjadi amat sangat terasa menekan dan seringkali sepertinya kita tidak berdaya dan akan segera menyerah, kalah. Jangan. Aniaya, kesulitan, pencobaan bisa datang dari orang-orang di sekitar kita yang benci pada kebenaran. Tetapi kesulitan juga bisa datang dari kesalahan kita. Kesulitan juga bisa datang dari persoalan internal dalam keluarga, dalam gereja, tempat kerja, atau pergaulan. Dari berbagai aspek bisa datang dan menghantam kita. Sehingga kita mengalami berbagai kepahitan, kesulitan, kegetiran. Oleh karena itu seperti yang tadi saya katakan di awal, mungkin engkau menghadapinya. Terasa berat, terasa sulit. Sepertinya engkau tidak tahan. Mau ambil jalan pintas. entah ke Gunung Kawi atau mau ke dukun atau bahkan mungkin bunuh diri. Hei, saudaraku, yang kau salah, bodoh sekali. Kenapa kau hina dirimu? Kenapa tidak kau mengerti Tuhanmu? Kenapa kau tidak sadar betapa cinta kasihnya yang luar biasa dalam hidupmu? Ia akan menolongmu. Yang kau perlukan hanya satu, jangan khawatir. Dan jangan katakan, bagaimana Bapak katakan saya tidak khawatir, persoalan saya terlalu berat, sulit, dan segala macam. Eish, ketika engkau bisa membicarakan persoalanmu, itu hanyalah sebuah pertanda, Tuhan ada bersamamu dan menolongmu. Kalau kau tidak kuat, kau tidak mampu, mana bisa kau ceritakan persoalanmu. Yang kedua, ingat, kalau perlu yang kedua adalah, jangan kau bingung dengan apa yang kau lakukan. Tapi ketidakkhawatiranmu, ketenanganmu, keteguhanmu, Tuhan akan memberikan hikmat padamu apa yang harus kau lakukan. Ingat yang ketiga, jangan atur kapan itu terjadi dan selesai. Karena bukan engkau, bukan aku, Tuhan yang akan menentukannya, membereskan semuanya, menyelesaikan persoalan yang ada. Tetapi ada hal yang perlu kau mengerti. Lewat kesulitan, pergumulan, persoalan, kita dibentuk oleh cinta kasih Tuhan. Lewat berbagai kepahitan, kegetiran, ketegaran, saya menemukan banyak orang semakin murni dalam beriman. Alangkah terhormatnya berbagai persoalan dan percobaan yang datang dalam kebenaran yang kita yakini dalam mengikut Tuhan. Alangkah indahnya. Oleh karena itu jangan pernah kecewa di dalam hidup kita mengiring Dia. Jangan pernah kecewa terhadap apa yang kita jalani dan apa yang kita dapatkan. Karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Karena itulah berjalan pada jalan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Pemenang-pemenang yang memenangkan pertarungan yang ada. Pemenang-pemenang yang mengobarkan semangat yang luar biasa. Pemenang-pemenang yang namanya tercatat di surga. Karena mereka adalah orang yang menang atas berbagai pergumulan dan persoalan. Yaitu dengan hidup tidak meninggalkan Tuhan. Beriman teguh kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga seluruh aspek kehidupan sungguh menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan. Biarlah kiranya saudara-saudaraku, ini menjadi bagian kita yang kita renungkan dalam kehidupan. Mewarnai keseharian kita. Memperteguh iman percaya kita. Supaya hidup kita selalu bergantung pada Dia. Tuhan yang hidup itu. Tuhan menolongmu. Tuhan memberkatimu. Jangan pernah merasa sendiri. Karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jangan pernah merasa khawatir. Karena Tuhan selalu peliharamu. Jangan bingung dengan apa yang akan kau lakukan. Karena Tuhan akan memberitahumu. Tak perlu mempertanyakan bilakah itu selesai, karena Tuhan akan menghentikannya bagimu di waktunya yang tepat. Sabar dan percayalah, Tuhan menolongmu selamat menjadi pemenang menghadapi dunia yang kejam. Tapi engkau tidak sendirian, karena ada Tuhan yang memimpin di depan. Amin. Baik, saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi sebagai berikut. Eli, Eli, lama sabatkan. Bapakku, bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan yang mengerikan, anak Allah di atas kayu salib. Banyak orang berkata, dia kalah. Tetapi saya akan berkata padamu, ia menang. 7 perkataan penuh kuasa, memang luar biasa. 7 perkataan penuh kuasa di tahun 2007 selama 7 minggu berturut-turut mulai 25 Februari sampai 8 April 2007 bersama Pendeta Bikman Sirait. Mari bersama kita menggumuli 7 perkataan penuh kuasa selama 7 minggu berturut-turut bersama Pendeta Bikman Sirait dalam ibadah Jemaat Antiokhia setiap hari Minggu pukul 7.30, 10, dan 16 mulai 25 Februari sampai 8 April 2007 di Twin Plaza Hotel Office Tower Lantai 2 Jalan Legend Esparman Kavling 93 Slipi sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Untuk informasi, hubungi sekretariat di 021-5696-3186 di 021-5696-3186 atau SMS di 0856-9233-222 SMS di 0856-9233-222. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu kepada kami, menuntun, membimbing kami dalam sepanjang kehidupan, melewati berbagai kesulitan dan pergumulan. Hari ini hamba berdoa kepada setiap saudara, di tengah-tengah kesulitan, pergumulan mereka, berikan kekuatan dan penghiburan. Sebuah kepercayaan yang terus bangun dalam iman yang utuh bahwa Tuhan memelihara dan tak pernah meninggalkan. Karena itulah, biar kami terus berjalan dalam terang firman-Mu dan harap yang penuh pada-Mu, dan mampukan kami melewati tiap persoalan dan boleh menjadi saksi-Mu, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, keselamatan kami, hidup kami, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.